Kenapa perempuan ada 9 nafsu, laki-laki ada 2 nafsu je? Tolong terangkan. Bukan mesti perempuan ada 9, laki ada 1, ada 2, tidak. Bermakna, maknanya bukan angka yang penting. Orang puan nafsu lebih tinggi daripada laki-laki. Nampak tak? Sebab tu laki-laki berkhitang untuk bersih daripada najis, bukan untuk mengekang nafsu. Perempuan berkhitang untuk kekang nafsu, kerana nafsu perempuan tinggi. Nak? Ha. Perempuan dia lebih waktu. Neh? Ha, orang lain tak agak cetong dia. Orang bagian nafsu lebih. Sebab tu kalau kita beli dah satu-satu benda, dia akan beli pulak. Dia tidak memadai dengan sekali beli. Tak? Dia adalah juru beli terhebat di atas muka bumi. Ha. Kita iklan je. Nak? Ha. Orang puan lebih. Dan ada juga orang darak. Ni atas jalan kebiasaan. Orang puan nafsu dia lebih. Cuma dia jenis orang puan, jenis malu tak nampak sangat. Tak? Ha. Mu nikah dengan dia, mu tahu lah. Neh? Ha, dan yang ngamuk dah tak jadi apa. Dah sana kata misal tak jadi apa. Tak laku sikit. Nah, dalam bahagian nafsu pun gitu juga. Nah, dalam bahagian rumah tangga lebih dia mau. Neh? Ha. Kita ni tak sana makan telur lah. Tengok pada pagi-pagi makan telur 2 teh. Ha. Kata-kata. Kucar telur nak suruh orang tengok ni makan telur power. Nak? Ha. Ayah kapung, orang nak tanya ayah kapung tak main ayah bandar. Ha, kono-kono bisa ya. Dadang 5 minit. Betul tak? Sudah dah bang. Bini tak kucar selo pun. Faham tak? Tak ada hal sikit pun. Ha, jangan main. Dah mu tanya tu lo kapo nafsu perempuan. Nah, bukan nak cerita ada molek tu lo kapo. Faham? Tak cerita kapo. Minta cerah, minta apa? Kerana tak ada ada kekuatan batin. Tak. Orang puang ni cerita jimak. Orang puang kebiasaan dia memerlukan 30 minit waktu jimak. Faham? 88% keluar dalam majalah wanita dah silap. Lelaki Malaysia hanya mampu 5 minit sampai 7 minit. Faham ke? Dah jinak 30, terwi 5. Jeng tak? Ha dah? Tengok pada luruk janggut ni. 5 minit je. Betul tak? Nak tanya ni? Betul tak? Ha dah? Kalau 5 minit, muka dia tengok muka dia. Nak? Ha. Tolong kabar, bukan nak caruk tidak. Faham? Hakikat. Ha. Ha, waktu kena fikir tu. Nak? Dah tak nak awak cakap besar lah. Hebat kita, hebat luarang ya lelaki. Oh, tengok serbang jangan dengan jubah. Nak? Janggut inat tu. Dorok cetong juga. Kalau misal ke tanduk kubah, dorok juga. Nak? Ha. Cakap boleh, ha?